menunggu pagi datang, menunggu kehidupan. Senyum yang menawan, gadis kebaya hingga dinyalakan matanya, dipeluk erat bayangnya. Sumina Pilar Timur, anak pedagang sayur, dicari sesobek kertas, cari sepotong harap yang menggambar sebisanya, asal bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Sumina, aku cinta kamu. Berjalan mengendap pendap menuju sudut Pilar Timur, disolongkan hati yang terpana. Semoga Sumina mengerti. Cinta cucu hadam begitu sederhana, tapi mana yang tersimpul begitu agung. Seorang tukang sapu punya cara sendiri meramu adonan cinta ia berhak menikmati. Sobek kertas, dicari sepotong harap kia menggambar sebisanya, asal bisa terungkapkan perasaan.